Pro Revolution Dime. Nasi kuning, nasi kuning, nasi kuning. Aku tidak dulu, Bu. Santai aja, Bu. Nasi kuning. Aku tidak tahu. Santai aja, Bu. I'm a fucking whore. Nasi kuning, nasi kuning, nasi kuning. Aldo Katontos, ala Canggol. Nasi kuning. Ladies and gentlemen, this is my performance. I'm Aldo Katontos. You mix. Don't slam the fucking door.